Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bermuajahah, bermajlis dalam satu kegiatan, satu amalan yang kita berharap kepada Allah SWT agar amalan ini menjadi saksi untuk kita di yaumil qiyamah dalam rangka untuk mencari ridha Allah SWT, ya, ibtigha mardhatillah dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Dan di antara amalan soleh yang cukup penting sekali di masa-masa sekarang, yakni adalah kita mempelajari bahasa Arab. Dengan bahasa Arab yang merupakan ilmu alat, ya, yang merupakan ilmu suatu pengetahuan yang penting, ya, di mana agar kita bisa dengan bahasa Arab ini memahami Al-Qur'an Al-Karim, memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan baik dan benar tentunya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita masih belum selesai dari pelajaran yang ke-22, di mana pada pelajaran ke-22 awal dari pelajaran ke-22 ini adalah menjelaskan tentang suatu kata benda isim, yang mana isim ini memiliki keistimewaan, ya, tidak seperti isim-isim yang lainnya, yang mana pada umumnya isim itu misalkan bertanwin, ya, kemudian juga bisa berubah-ubah. Adapun pada isim yang di pelajaran ke-22 ini adalah disebut dengan isim yang munsharif, ghairu munsharif, ya. Al-ismu ghairu munsharif, atau dengan istilah lain al-ismu al-mamnu' minas sharaf, ya. Kemarin sudah kita jelaskan macam-macamnya, ya, jenis-jenisnya sampai 5 kalau enggak salah kemarin itu. Ya, cuman di sini tentunya secara singkat adalah bahwasanya pada yang kita baca dari isim-isim yang kemarin itu memang ada beberapa kelompok-kelompok, ya, ada beberapa kelompok-kelompok. Seperti dari awal seperti Zainab, Maryam, Fatimah, Aisyah, Makkah, Jeddah, itu kemarin apa itu istilahnya? Al-alam al-muannas, ya. Al-alam al-muannas. Jadi secara umum pada garis besarnya bahwasanya kata-kata yang menunjukkan perempuan itu, kata-kata yang menunjukkan perempuan itu adalah tidak bisa ditanwin, ya. Kata-kata yang menunjukkan perempuan, nama-nama, nama-nama yang menunjukkan wanita itu tidak bisa ditanwin. Ada juga yang bentuknya Hamzah, Usama, Muawiyah, Talhah, itu, ya, kita lihat di halaman 118. Itu namanya apa istilahnya? Al-alam al-muannas fil lafadz wa ma'nahu mudzakkar, ya. Jadi ada kata-kata yang secara lafadz dia perempuan, tetapi maknanya wanita, maknanya laki-laki, ya, seperti Usama tu, Muawiyah, Talhah gitu. Al-muhim ini nama-nama laki-laki tetapi dengan tak marbutah. Juga ada nama-nama di situ, ya, nomor 3 itu dibagi 2, ada yang alif dan ada yang ba. Kalau yang alif seperti Utsman, Affan, Sufyan, Marwan, Nu'man, itu disebut apa kemarin? Yani al-alam, ya al-makhtum bi alif wa nun, ya. Jadi nama-nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Nama, ya, nama orang yang berakhir dengan alif dan nun. Contohnya Utsman, Marwan, Sufyan, kemudian Nu'man, ya. Sofwan, ya gitu ya. Royhan gitu kan. Nah. Juga yang bagian B-nya itu masih satu ini, satu kelompok. Tetapi bukan nama orang. Bukan maksudnya iya bukan nama orang. Ada di situ Kaslan, Jawaan, Atsyan, Syaba'an, Mal'an. Itu kalau dilihat dari artinya, Kaslan artinya orang yang malas, ya, sifatnya malas. Jawaan ini orang yang kenyang. Atsyan ini orang yang haus. Nah, maka itu disebut dengan apa? Sifat. Ya, sifat ya karena yang menunjukkan sifat. Sifat apa namanya? Ala wazni fa'lan ya gitu ya. Ala wazni fa'lan. Yang mana di sini? Al-alam al-maktubi alif nun. Kemudian juga ada as-sifat ya. Ala wazni fa'lan. Jadi ini sifat ya. Sifat dengan wazan fa'lan. Kemudian yang nomor 4, di situ juga dibagi 2, ada alif dengan ba. Yang alif itu disebut atau di situ dicontohkan Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Apa disebutnya kemarin? Ini al-alam. Al-alam ala wazni fi'il ya. Nama Ahmad kan nama orang Ahmad, Anwar, kemudian Akbar, kemudian juga As'ad juga ya. Itu dia al-alam, nama. Ya, dengan wazan fi'il. Fi'ilnya wazannya apa? Af'alu. Wazannya af'alu. Kemudian yang bagian ba ada abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Putih, hitam, merah, kuning, hijau dan biru. Maka itu disebut apa kemarin? Sifat. Nah, sifat dengan wazan fi'il. Jadi yang alif itu si nama. Ya, kemudian yang ba-nya sifat. Sama dengan yang nomor 3. Yang pertama nama, yang keduanya sifat. Ya. Yang pertama nama, kalau yang 3 itu nama wazannya fa'lan, kalau yang 4 wazannya af'alu gitu ya. Kalau nomor yang 3 bagian B sifat dengan wazan fa'lan, kalau yang 4 bagian B sifat dia dengan wazan af'alu. Abyadu artinya yang putih. Aswadu yang hitam, ahmaru yang merah. Nah, ini sifat ya, sifatnya. Itu dikatakan sifat ala wazni af'al. Kemudian nomor 5 William. Contohnya di situ William, Edward, Landanu, Baris, Pakistan, Baghdad, Ibrahim, Ismail, Ishak. Ada nama kota, ada nama orang. Kemudian Yakub, Yunus, Yusuf. Apa disebutkan di sini disebutnya? Al-alam al-ajami atau ajam. Nama-nama, dia nama ini ada William. William itu kan nama kalau di sini William ya. Edward. Lalu Ibrahim. Ternyata Ibrahim, Ismail, Yunus, Yakub, Yusuf, Ismail, Ishak itu bukan dari bahasa Arab, tetapi dia ajam. Ya, juga nama-nama kota seperti Al-Filipin, Filipin, Sin, ya, kemudian Makkah, Jakarta, gitu ya, kemudian misalnya Bandung, Semarang dan sebagainya, itu namanya nama yang ajam. Ajam itu non Arab, ya. Bukan berasal dari Arab. Ini kita secara lisan aja ya. Karena kalau ditulis ya nanti cukup banyak. Kita ini saja. Antum insya Allah lihat dari bentuk-bentuk kata-kata ini memang. Nanti apalagi sambil praktek itu nanti akan bisa. Ini yang munsharif. Ghairu munsharif, ghairu munsharif, ghairu munsharif. Ya gitu. Taib yang ke-6. Di situ dicontohkan agniya. 6 dibagi 2. Di situ ada alif. Bukan 2 bahkan 4. Ya, ada yang bagian 6 itu ada yang alif, ada yang ba, ada yang jim, ada yang dal. Yang alif dicontohkan agniya, asdiqa, aqwiya, atibba. Ya. Itu namanya apa berarti? Jadi, yang nomor 6 bagian alif itu namanya adalah al-ism al-makhtum bi alif mamdudah. Jadi ini namanya isim mamdud. Isim mamdud, ya. Wazannya af'ila gitu. Jadi isim mamdud. Isim mamdud, isim yang berakhir dengan hamzah, itu namanya isim mamdud. Ya, isim yang mamdud, al-ismul mamdud. itu namanya isim yang berakhir dengan hamzah. Seperti agniya. Agniya. Agniya'u gitu ya. Nah ini namanya isim mamdud. Agniya'u, aqwiya'u, kemudian asdiqa'u, atibba'u. Nah ini namanya isim. Isim mamdud yang isim mamdud dengan wazan af'ila. Ini ada dikelompokkan wazannya af'ila. Af'ila'u. Af'ila'u. Nah gitu. Semua yang wazannya af'ila'u namanya ini isim mamdud. Ya isim mamdud. Kemudian yang B, yang Ba, fukara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Ada yang kata-kata yang wazannya atau yang seragam, bunyinya seperti itu. Fukara'u, zumala'u, kemudian wuzara'u, ulama'u. Mana wuzara'u? Jama' daripada wazir. Ya. Wazir. Sama ini juga isim mamdud. Isim mamdud, isim yang berakhir dengan hamzah, tetapi wazannya beda. Kalau ini af'ila, kalau ini apa? Wazannya adalah fu'ala, fu'ala'u, fu'ala'u, ulama'u, zumala'u, fuqara'u, ya, kemudian apa namanya, wuzara'u. Nah, jadi isim mamdud, ini isim mamdud, jadi ada yang berwazan afila, ada yang berwazan fu'ala. Semuanya isim mamdud, semuanya isim mamdud. Kemudian yang jim. Jim sama dal itu dikelompokkan atau bisa disamakan, tetapi nanti ada dibedakan. Kalau yang jim sama dal ini nanti dikatakan, dicontohkan situ masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu, daqaiku. Ya. Kemudian yang bagian dalnya manadilu, mafatihu, fanajilu, karasiyu. Dua-duanya ini adalah sebenarnya isim jamak. Ya, isim jamak dia. Ya, isim jamak yang satunya berwazan mafailu, yang satunya berwazan mafailu, ada tambahan ya. Jadi yang ketiga dan yang keempat dan empat ini dan empat ya, bagian tiga dan empat ini isim jamak ini. Ismul jamak. Isimnya jam isim jamak. Wazannya ada dua, ada mafailu. Mafailu gitu ya. Ada juga mafa'ilu gitu. Ada dua mafa'ilu. Nah ini. Ada dua wazannya isim jamak. Al-ismu alladhi wazni ala wazni mafa'ilu dengan al-ismu alladhi ala wazni mafa'ilu. Isim jamak. Mudah-mudahan bisa dipahami apa namanya? Bagian-bagian ini. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini secara singkatnya demikian ya. Jadi yang pertama diulangi adalah isim mu'anas. Yang kedua isim mu'anas filafat maknahu mudhakar. Kemudian yang pertama isim ala wazni fa'lan. Ya, apa namanya? Bukan fa'lan ya. Tapi al-isim aladhi apa? Al-makhtum bi-alif dan nun. Ya, gitu ya. Za'idatain. Jadi isim yang berakhir dengan alif dan nun. Yang bagian ba'nya sifat dengan wazan fa'lan. Kemudian yang empat, yang pertama adalah nama dengan wazan af'alu. Yang bagian ba'nya sifat dengan wazan af'alu juga. Yang kelima apa ini? Isim ajam. Yang keenam, isim mamdud. Yang alif isim mamdud, yang ba' isim mamdud. Dua-duanya isim mamdud, tapi wazannya beda. Af'ila sama fu'ala. Yang ke jim sama dal, isim jama' ya. Jama' taksir. Dengan wazan dua, mafailu sama mafailu. Bisa dipahami soal ya? Karena kalau sudah paham, sudah gambarannya sudah mulai agak, maksudnya ini, mengerti, kita masuk ke tamrin. Tamrin ini intinya menyebutkan, ini isim ghair musharif atau bukan, gitu ya. Ini isim musharif atau ghair musharif. Kita masuk ke tamrin. Iqra al-kalimatil atiyata, waktubha ma'adabati awakhiriha. Ya. Tamrinnya adalah ikra, bacalah al-kalimati, kata-kata al-atiyata yang berikut. Ya, baca. Waktubha, dan tulis kata-kata tadi dengan menegaskan harokat akhirnya. Nah, ini untuk menentukan apakah dia munsharif atau ghairu munsharif. Ya, intinya begitu. Jadi isim itu dilihat dari harokat akhirnya. Isim itu dilihat dari harokat akhirnya, itu terbagi jadi dua. Ya. Kalau dilihat dari harokat akhir, ya, ada yang dia itu munsharif, ya, munsharif, ada yang ghairu munsharif, nah, gitu. Itu dilihat dari harokat akhir. Nah, kalau yang munsharif itu berarti dia bertanwin, bertanwin. Bisa bertanwin, ada tanwinnya. Imaun, imaan, imain. Nah, kalau yang ghairu munsharif apa namanya? Dia tidak bisa, dia tidak bertanwin. Tidak bertanwin gitu. Kalau tidak bertanwin, maka harokatnya tidak bisa tanwin. Ya, dia cuman u, ya. Kemudian kalau untuk fathahnya a, kalau untuk kasrohnya a lagi gitu. Nah, jadi dia sama sekali tidak bertanwin. Kalau bertanwin ini bisa un, bisa an, bisa in, bisa u, bisa a, bisa i gitu. Suara apa dia? Pagar ya. Nah, jadi kalau bertanwin itu bisa semuanya, bisa un, bisa an, bisa in. Bisa juga bisa u, bisa a, bisa i, ya, tergantung kedudukan kalimat. Tapi kalau yang ghairu munsharif ini cuma segini. Cuma segini. Ini cuma dhammah, fathah atau tanda kasrahnya fathah lagi. Jadi bisa u hanya a sama a. Ini yang kalau yang ghairu munsharif. Ini isim dilihat dari harokat akhir. Baik. Antum dari sebelah kanan, satu orang satu kata. Ya. Nanti kalau yang munsharif sebutkan munsharif, ya. Kalau yang ghairu munsharif alasannya yang mana? Kalau yang ghairu munsharif antum sebutkan yang mana nih? Apakah yang nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3 alif dan ba, apakah nomor 4 alif dan ba, apakah 5, 6 alif ba jim dal gitu ya. Bisa dipahami soal ya. Coba nomor 1 antum apa? Nah, berarti ini apa? Munsharif. Nah, kalau munsharif gampang sudah. Kalau munsharif ya dia artinya ada yang muzakkar, ada yang muannas gitu ya, ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak ya gitu. Berikutnya antum ahi? Khalidun, bagus. Ini berarti munsharif. Antum ahi? Maryamu. Ah, Maryamu. Berarti dia masuk ke mana nih? Iya, dia jelas-jelas ghairu munsharif, tapi kelompok yang mana? Nomor berapa? Nomor 1. Ya berarti al-alam al-muannas. Nama yang menunjukkan wanita. Berikutnya antum ahi? Ya. Oh iya. Enggak apa-apa. Fatimatu berarti yang mana nih? Ini berarti yang ghairu munsharif. Ah, nomor berapa dia masuknya? Kelompoknya nomor berapa? Atau dia di kalau di sebelah itu berarti dia di nomor berapa adanya? Nomor apa? Bukan. Iya, bukan. Kalau kalau 4 alif itu dia wajannya af'alu. Kalau Fatimah itu wajannya bukan af'alu. Berarti dia yang mana? Nomor 1. Ah, berarti semuanya menunjukkan muannas, al-alam muannas. Nama-nama yang menunjukkan perempuan. Berikutnya Abbasun, ya Abbas berarti yang mana dia? Munsharif atau munsharif? Munsharif, ya Abbas munsharif. Berikutnya Hamzatu berarti nomor berapa? Atau dia masuk yang mana? Ghairu munsharif, ya ghairu munsharif. Nomor 2. Ya, jadi al-alam al-muannas fil lafadz wa ma'nahu mudzakkar gitu ya. Namanya nama perempuan dalam lafadz tetapi maknanya laki-laki. Berikutnya ah betul. Masajidu. Musharif atau ghairu musharif? Ghairu musharif ya. Nomor 6 bagian jim ya. Berarti bahasanya mafa'ilu. Kembali ke awal. Kutubun. Ah, musharif. Berarti yang musharifnya walaupun ya kalau secara dirinci jamak muzakkar ya, jamak taksir maksudnya ya. Kutubun dia itu adalah musharif intinya itu aja. Terus berikutnya hi. Aklamun, munsharif, munsharif dia jamak taksir. Berikutnya, manadilu, munsharif, ghairu munsharif, ghairu munsharif. Masuk yang bagian mana? Nomor 6 bagian dal, gitu ya. Manadilu, iya mafa'ilu wazannya. Berikutnya, buyutun, munsharif, ghairu munsharif, munsharif. Buyutun munsharif. Berikutnya. Zumala. Iya, zumala'u. Munsharif, ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Masya Allah, mumtaz. Ya, dia masuk yang bagian 6. Ya, dia enam itu adalah isim. Semuanya isim. Dan dia isimnya mamdud. Ya, isim mamdud. Dan berwazan fu'ala. Berikutnya. Landanu. Maksudnya apa? Munsharif atau ghairu munsharif? Gum sharif masuk yang nomor 5. Ya, ajam. Ajam itu artinya non Arab. Ya, ajam. Ajam atau ajam sama ya, ajam. Ajamun gitu ya. Ajami, ajami itu yang selain orang Arab atau selain bahasa Arab. Terus berikutnya. Sufyanu. Itu iya, jadi tiga bagian alifnya. Jadi isim yang berakhir dengan alif dan nun tambahan, ya. Zaidatain. Yani alif dan nun, nama yang berakhir dengan alif dan nun tambahan. Ini Sufyanu. Berikutnya. Hamidun. Munsharif. Ahsan. Berikutnya. Ahmadu. Betul? Betul. Bagian? Empat bagian alif, ya. Ahsan. Berikutnya. Ibrahimu. Berarti? Ghain munsharif. Masuknya yang mana? Iya, isim ajam. Nomor 5 ya. Berikutnya. Makkatu, iya. Musharif atau gair musharif? Gair musharif. Yang ini. Mim atau GM gitu aja ya. Mim musharif. Gair musharif kalau GM sih. Artinya ya gairu ya. Musharif gair gitu ya. Mim atau gain ya. Artinya dia itu kalau apa tadi kembali ke makatu, ya ini gair musharif. Masuknya nomor berapa? Masuknya yang nomor berapa? Makkah. Bukan. Dia Makkah itu masuk ke bahasa Arab sih ya sebenarnya. Jadi isim yang mana? Al-alam al-mu'annas. Jadi nomor satu masuknya. Nama yang menunjukkan perempuan mu'annas Makkah. Karena ada ta'mar butohnya ya. Karena ada ta'mar butohnya. Berikutnya. Enggak panjang nunnya. Zainabu. Zainab berarti dia masuk yang mana? Al-alam mu'annas nomor 1 ya. Berikutnya. Asdiqa'u. Munsharif ghair? Ghair munsharif. Masuknya yang berapa? Iya, dia termasuk isim mamdud yang berwazan af'ila. Af'ila ini berarti yang wazannya af'ila'u ya isim mamdud ya. Bermakna teman-teman ya. Kalau masalah arti arti itu bisa jamak ya. Tapi memang ini jamak semua nih yang 6 ini jamak semua nih asdiqo atau fukoro masajid mana dulu ini isim jamak semua. Tapi dibedakan yang ada yang wazan afila, ada yang fuala ya. Jadi ini intinya adalah ghair musharif ya dengan wazan afila isim mamdud. Berikutnya hi. Mudarrisatun. Musharif ghair musharif? Musharif jelas ya, ada tanwinnya. Berikutnya. Mahmudun. Musharif ghair? Musharif. Ahsan. Berikut. Baghdad. Iya. Ghair musharif. Maksudnya yang mana? Nomor 5. Ajam. Baghdad. Ini ibu kota Irak. Berikut. Berikutnya. Jamilun. Musharif ghair? Musharif pasti ya, jelas. Terus. Antum ahi? Kabirun. Musharif atau ghair? Musharif. Akbaru? Musharif, ghairu musharif? Ghairu? Ghairu musharif. Ya, ghairu musharif. Masuknya yang nomor berapa? Akbar. Bagian 4. Ya, dia namanya adalah alam. Alam ala wazni fi'il. Fi'ilnya af'ala gitu ya. Jadi dia nama dan berdasarkan wazan af'al. Lama ketika berwazan dengan wazan fi'il, maka jadinya ghairu musharif. Walaupun dia aslinya adalah musharif ya. Artinya bisa ditasrif. Bisa jadi bisa kabir. Ya, bisa kabirun. Ya gitu ya. Itu kan apa namanya musharif. Tapi ketika akbar karena wazannya af'alu, maka menjadi ghairu musharif ya. Jadi ketika nama yang berwazan fi'il, dia tidak bertanwin. Berikutnya. Antum? Betul. Mujtahidun. Munsharif ghair? Munsharif ahsan. Tawilun. Munsharif ghair munsharif? Munsharif pasti ya. Kaslanu. Ghair munsharif ya. Nomor 3 ya, apa namanya? Sifat dengan wazan fa'lan. Berikutnya. Tullabun. Munsharif. Fuqara'u. Isim apa dia? yang berakhir dengan hamzah, kata yang berakhir dengan hamzah itu namanya isim apa? Mamdud. Mamdudah, ya, isim yang mamdud adalah isim yang berakhir dengan hamzah. Wazannya adalah fu'ala'u, fu'ala ini. Jadi dia bagiannya mana? Nomor 6, ya gitu ya. Aliyun. Munsharif ghair? Munsharif pasti ya. Pakistanu. Ghair munsharif dia. Ini yang masuk al-ism al-ajah. Al-asma'ul a'jamiyah. Al-asma'ul a'jamiyah. Ya, atau al-alamul a'jami. Nama-nama yang bukan dari bahasa Arab. Pakistan. Pakistan ya. Ibu kota. Atau bukan ibu kota negara. Berikutnya. Ammarun. Munsharif ghair? Munsharif. Berikutnya. Sayyaratun. Iya. Sayyaratun. Munsharif ghair? Munsharif. Ahmaru. Munsharif. Dia masuknya ke mana berarti? Iya, bagian yang isim atau sifat ya dengan wazan fi'il ya, wazannya wazan fi'il. Af'alu wazannya abyadu ahmaru ila akhirih wa ghairu dzalik. Ismailu ghairu musharif ahsan ajam ya, non Arab. Barisu ajam juga ya, berarti ghairu musharif. Babun. Iya. Munsharif atau ghairu? Ya, munsharif pasti. Babun, ya. Qalamun. Munsharif, jelas. Madarisu. Madarisu, hati-hati nih. Madarisu itu jamak dari apa? Bukan. Kalau mudaris, mudarisuna. Kalau madarisu, jamak dari? Madrasah. Iya, madrasah. Ini kata-kata yang tadi, ana lewat, ana lupa. Barangkali ada arti yang belum paham. Tapi kayaknya sih bisa dipahami semua ya artinya ya. Insya Allah. Cuman yang ini baru saja ini. Madarisu itu dia jamak. Madaris itu adalah kalau dilihat dari artinya sekolahan-sekolahan. Sekolahan-sekolahan. Madaris. Jamaknya berarti dari mufradnya madrasah. Madrasatun dia munsharif. Madrasatun. Tapi ketika dia madarisu ya dijamakkan, maka berubah statusnya. Yang menjadi yang tadi yang munsharif menjadi ghairu munsharif. Ghairu munsharifnya berarti dia kelompok yang nomor berapa ini? Nomor 6 ya, yang jamak. Ya, dia dikatakan al-ismul alladzi ala wazni mafailu, atau dikatakan isim jamak dengan wazan mafailu. Isim jamak dia. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Juddatu. Iya, jelas ghairu munsharif. Yang masuk ke mana ini? Nomor 1. Iya, jadi al-alam al-muannas. Berikutnya, akhi. Ya, mafatihu. Nomor 6 ya. Iya. Bagian da. Jadi dia ghairu munsharif. Ya, isim yang ala ism alladzi ala wazni mafailu. Dikatakan ini adalah sifat mutahal jumbu, yang anda tahu itu yang bagian dalnya itu artinya jamak yang sudah paling topnya, yang paling pol sekali. Jadi yang paling tingginya sekali, jadi jamak yang pengakhir ya, artinya pamungkas lah gitu. Sifat mutahal jumbu. Berikutnya antumahi. Ini tadi sudah madrasatun. Munsharif ya. Mal'anu. Ghairu munsharif. Yang dia maksudnya apa? Iya, nomor 3 berarti bagian alif atau ba ya. Dia sifat ala wazni fa'lan. Sifat dengan wazan fa'lan ya. Fa'lanu. Ma makna mal'an? Ya. Penuh ya, mal'an itu penuh. Jadi al-kubu mal'an. Mal'an bil ma' kali ya. Jadi misalnya al-kubu yakni gelas itu penuh dengan air, mal'an. Atau juga pernah diartikan kenyang ya. Tapi sebenarnya kenyang itu lebih tepatnya adalah syaba'an ya. Kalau mal'an ya penuh saja. Yang penuh gitu ya. Iya. Berikutnya hi makatibu. Ghairu munsharif. Berarti dia yang mana? Al-ismu alladzi ala wazni mafa'il, atau al-ismu jama' ala wazni mafa'ilu. Qaribun. Kalau qaribun munsharif, ghairu munsharif? Munsharif ya. Terakhir usamatu. Ghairu munsharif ya. Baik. Ada beberapa hukum masalah isim-isim yang ghairu musharraf ini. Ketika dia di dalam keadaan marfu, ya dia dalam keadaan dhamma. Dalam keadaan dhamma ya, ketika dia marfu dalam keadaan dhamma, tapi tidak bertanwin. Dalam keadaan nasab, dalam keadaan difathahkan dia juga fathah, tapi tidak bertanwin. Tapi ketika dia dijarkan, dikasrohkan, ya, dengan huruf jar misalkan, maka apa tanda kasrohnya? Fathah. Nah itu, keistimewaan di situ. Keistimewaannya, ketika dia majrur, ketika dia bertemu dengan huruf jar, ya, bertemu dengan huruf jar, maka dia menjadi, fathah. Ya. Atau juga ketika dia didofahkan, dia mudof, wa mudofun ilaih misalkan, ya. Misalnya gitu. Ketika diidofahkan maka dia menjadi fathah juga ya gitu. Misalkan rumahnya Zainab, baitu bukan baitu Zainabi tapi baitu Zainaba, rumahnya Zainab. Nah gitu ya. Jadi ketika misalkan ana sa'adhabu ila Makkah, saya akan pergi ke Mekah. Ana adhabu ila Makkah, saya akan pergi ke Mekah. Nah, kata Makkah tu ketika bertemu dengan huruf jar ila, maka dia menjadi fathah. Jadi tanda jarnya itu dengan fathah ila Makkah. Juga ketika didofahkan, ya misalkan rumahnya Zainab bagus, itu baitu Zainaba jamilun. Baitu Zainaba jamilun ya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh. Contoh-contoh dalam kalimat keistimewaan dari isim ghairu musharraf. Jadi isim ghairu musharraf itu ketika dia dikasrohkan, dia tanda kasrohnya dengan fathah. Misalkan adhabu ila Makkah. Nah, ini. Saya akan pergi ke Mekah misalkan. Nah, tanda kasrohnya adalah fathah. Padahal ada huruf jar. Kalau yang musharraf kan adhabu ila misalkan ilal madinati gitu ya. Misalkan ada lagi baitu Zainab jamil. Nah, ketika dia idofahkan kan harusnya kan kalau tandanya idofahkan harusnya kan kasrah. Misalkan baitu Muhammadin gitu ya. Baitu Abbasin jamil. Tapi ketika dia isim ghairu musharraf, nah maka tanda kasrahnya itu Zainab. Rumahnya Zainab bagus, indah. Nah, ini. Seperti itu ya. Majrurun bil idofah. Wa majrurun gimana? yang mana misalnya? Ini misalnya. Misalkan baitu kebanyakan. Iya. Kalau yang tanwin misalnya baitu Abbas. Baitu Abbasin, rumahnya Abbas jamil. Nah, ini baru yang munsharif Abbasin. Ini Zainab, Pak. Yang sendiri ya. Ya, makanya ilmu itu kan pelan-pelan sedikit-sedikit ya. Memang ketika Allah khawatir nanti ketika melebar ke sini khawatirnya agak bingung. Cuman Allah agak sedikit maksudnya Allah ingin menyampaikan keunikannya daripada isim ghairu musharraf itu akan gugur dia ke munsharifannya. Akan gugur ke ghairu musharifannya ketika semuanya ditambahkan alif lam gitu. Semua ini kata-kata ini kalau ada alif lamnya gugur ghairu musharrifnya. Itu uniknya lagi gitu. Iya. Seperti misalnya kata Makkah. Makkah itu kadang-kadang dia dibaca dengan Makkah tuh kadang ditambahkan alif lam Al-Makkah. Gitu. Al-Makkah, Al-Makkat, Al-Makkatul Mukarramah. Nah, itu ada kadang-kadang ditulis seperti itu. Fil Makkatil Mukarramati. Nah, ini kalau misalnya ada alif lamnya maka tidak bisa jadi ghairu musharraf lagi. Dia jadi munsharif. Artinya, dia bisa al-makkatu, al-makkata, ada al-makkati. Nah, gitu. Kalau ada alif lamnya. Gitu ya. Seperti misalkan, al-kaslanu, nah, gitu ya. Atau al-masajidu, gitu. Al-muhim. Jadi itu. Di antara keistimewaannya isim yang ghairu musharraf ketika dia ditambahkan sama alif lam maka gugur ketidak munsharifannya gitu aja. Itu nanti akan dipelajari di munahu tentunya ya. Jadi di sini secara ilmu dasar adalah isim-isim itu ada yang tidak bisa bertanwin. Contohnya tadi di situ. Nah, ini. Baik, kita akan baca al-kalimatul jadidah. Al-finjanu jam'uhu fanajinu. Al-finjanu jam'uhu fanajinu. Ma mana finjan? Ya, piring yang lebar, lodor ya, piring lodor. Piring yang lebar itu finjan. Al-madrasatu jam'uha madarisu. Al-madrasatu jam'uha madarisu. Ya, al-masjidu jam'uhu masajidu. Ad-daqiqatu ad-daqiqatu jam'uha daqa'iku. Mana daqiqah? Iya. Daqiqah itu menit-menit. Iya, menit lah ya. Bukan detik. Kalau detik itu ada lagi namanya apa? Lupa. Jadi kalau daqiqah daqiqah daqiqatun ya itu artinya menit. Menit. Misalkan al-an fi sa'ati ats-tsaminati wa asyratu daqa'iq gitu ya. Sekarang jam 8 dan 10 menit misalkan gitu. Daqiqah. Tapi kalau dikatakan daqiq enggak ada ta marbutahnya. Itu artinya lain lagi. Apa kira-kira? Daqiqun. Bukan menit artinya, tapi tepung nantinya. Tepung, iya. Iya. Seperti ulama yang terkenal Ibnu Daqiqil 'Ain. Ya, namanya lucu sebenarnya. Ya, al-imam, nama imam, anak tepung hari lebaran gitu. Artinya Ibnu Daqiqil itu ada cerita sih, emang ada ceritanya, ya. Iya. Jadi Ibnu Daqiqil itu anak tepung lebaran. Daqiqil 'Ain. Jadi daqiq itu tepung, kalau daqiqah itu menit justru. Heeh. Jamaknya daqaiq, daqaiq. Baik, qala sama qalat itu masalah fi'il ya. Fi'il madi yang satunya adalah muzakkar, satunya mu'annas. Tapi kita baca lagi. Al-mindilu jam'uhu manadilu. Al-mindilu jam'uhu manadilu. Oh, apa panjangnya? Manadilu. Iya, ya. Al-miftahu jam'uhu mafatihu. Al-miftahu jam'uhu mafatihu. Iya. Abyadu. Abyad. Ahmaru. Ahmaru. Akhdaru. Akhdaru. Aswadu. Aswadu. Azraku. Azraku. Asfaru. Iya, mafhum semua ya. Wadih insyaallah ya. Kalau yang anak tanya tadi itu barangkali lupa artinya atau barangkali perlu disampaikan jadi seperti daqiqah. Kemudian ini ada dari madarisu. Lalu finjan, fanajin ya. Piring, piring lodor. Atau piring lodor, piring yang lebar untuk misalkan apa tuh namanya? Masakan ya, masakan-masakan itu kalau di prasmanan itu kan ada yang lebar-lebar. Nanti finjan. Ya. Gak tau nih sebenernya. Oh itu nampan. Nampan beda lagi ya. Nampan beda lagi. Tapi Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Pelajaran yang terakhir lagi dari pelajaran kita dari Dursul Logo ini adalah pelajaran ke-23. Kita akan baca ya insyaAllah dalam hal ini. Mudah-mudahan apa namanya kalau gak selesai ini ya mungkin satu kali lagi insyaAllah. Kita baca. Ad-darsu salisu wal ishruna. Ini muhadasah antara mudarris Ahmad Abbas sama Hamid ya dan Muhammad. Baik. Man anta ya akhi? Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Masmuka? Masmuka. Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatir liman hiya? Indi sab'atu dafatir liman hiya? Iya. Hati ya ustadu. Hati ya ustadu. Hadha li. Hadha li. Wa hadha li Muhammadin. Wa hadha li Muhammadin. Wa hadha li Hamidin wa hadha li Ibrahima. Wa hadha li Hamidin wa hadha li Ibrahima. Wa hadha li Utsmana wa hadha li Yusufa wa hadha li Talhata. Wa hadha li Utsmana wa hadha li Yusufa wa hadha li Talhata. Ahadha kitabuka ya Muhammadu? Ahadha kitabuka ya Muhammadu? La, hadha kitabu Hamzata. La, hadha kitabu Hamzata. Aina Aliyun ya ikhwanu? Aina Aliyun ya ikhwanu? Zahaba ila Riyadi. Wa aina Ya'qubu? Zahaba ila Makkah. Aina Ishaqu? Kharaja ila al-Mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iq. Di pelajaran ke-23 ini adalah merupakan penerapan ya, praktek atau penerapan penggunaan isim-isim yang ghairu musyarraf ini dalam beberapa kalimat ya. Itu antum bisa rasakan ya. Contohnya misalkan, man anta ya akhi? Siapa engkau wahai saudaraku? Ana talibun jadid, saya pelajar yang baru. Mas muka, siapa namamu? Ismi Ahmadu. Ya, di sini belum kelihatan. Ismi Ahmadu, ya belum kelihatan ya. Nama saya Ahmad. Min aina anta? Dari mana engkau? Nah, baru di sini. Ana min Pakistan. Lu lihat. Azhabu ila Makkah. Ana min Pakistan. Pakistan berarti dia kira-kira di apa, di nama yang mana atau di kelompok yang mana? Al-Ajamiyah. Iya, jadi al-ismul al-ajami. Al-asmaul al-ajamiyah. Jadi nama-nama yang non-Arab ketika dia bertemu dengan huruf jar, dia tidak bisa ditanwin. Ana min Pakistan. Tanda kasrahnya adalah fathah. Ya majrurun bil majrurun yani majrur bi harfil jar wa alamatul jarihi al fathah. Niyabatan anil jar. Nah, jadi ana min Pakistan dibaca dengan fathah di situ. Enggak boleh kasrah. Lalu indi sab'atu dafatir. Kata ustaz, kata mudarisnya, saya di sisi saya atau saya di samping saya ada 7 buku tulis. Nah, dafatiro kenapa dibaca dengan fathah? Karena dia ghairu musyarraf. Ya, memang dia kedudukannya adalah sebagai mudhofun ilaih dan tanda mudhofun ilaihnya adalah fathah. Ini bukan kasroh. Mengapa? Karena dia isim ghairu musyarraf al-mamnu, mamnu minas sharaf. Kira-kira dafatiro itu masuknya mana? Mafa'ilu wazannya mafa'ilu dafatiru. Mafa'ilu dafatiru. Jadi dia isim yang berwazan dengan di atas wazan atau berdasarkan wazan mafa'ilu. Isim taksir, isim jamak taksir. Nah, itu ya. Liman hiya, milik siapa ini? Ya, 7 buku tulis ini milik siapa? Nah, kata Abbasnya, "Hati ya ustadu, berikan kepada saya wahai ustaz." Hati itu kemari, perlihatkan kepada saya. Oh, hazali, ini milik saya. Wa hadali Muhammadin, masih munsharif. Wa hadali Hamidin, masih munsharif. Ini punya Muhammad, ini punya Hamid. Wa hadali Ibrahima. Wa hadali Ibrahima berarti ghairu munsharif, ajam. Wa hadali Utsmana, ini miliknya Utsman. Ghairu munsharif juga, tetapi apa dia? Al-alam al-wazni atau alam al-makhtum, al-ism al-makhtum bi alif dan nun. Jadi dia nama yang berakhir dengan alif dan nun tambahan zaidatain. Wahadal Yusufa, ini miliknya Yusuf. Yusuf ghairu musyarif. Maksudnya mana? Ajam. Wahadal Talhata, ini miliknya Talhah. Ghairu musyarif juga. Tetapi dia maksudnya mana? Al-alam al-mu'annas fil lafad maknahu mudzakkar. Ahadha kitabuka ya Muhammadu? Apakah ini bukumu wahai Muhammad? Ya, bukan buku tulis tapi ini kitab ya. Kata Muhammad, la, hadza kitabu Hamzata. Ha. Bukan, ini bukunya atau kitabnya Hamzata. Hamzata al-alam al-mu'annas. Fi lafad maknahu mudzakkar. Jadi dia tidak bisa dibaca, jadi dia ghairu musyarraf. Tanda kasrahnya dengan fathah. Aina Aliun wa ya ikhwanu? Di mana Ali dan di mana Ali wahai saudara-saudara? Aliun dia munsharif. Zahaba ila Riyadi. Riyad dia artinya termasuk bahasa Arab ya. Riyad artinya dia memang mungkin ketika dia dengan Riyad itu munsharif ya. Riyad itu adalah jamak dari raudhah, artinya kebun-kebun ya. Ada alif lamnya lagi ya. Kenapa? Ada alif lamnya lagi ya gitu. Jadi dia sudah jelas dia menjadi munsharif. Wa ana Ya'qubu. Yakub dia tidak tanwin. Kenapa? Ghairu ajam atau maksudnya ajam ya, ghairul arab. Yakub dia termasuk yang nomor 5. Yakub. Dia yang al ajam. Al isma al ajam. Zahaba ila Makkah. Ila Makkah. Al-ilmul muannas ghairu musyarif. Aina Ishaqu? Ishaq ajam juga. Iya. Kharaja ila al-mudir. Mata kharaja? kharaja qabla khamsi daqa'iq. Ma mana kharaja qabla khamsi daqa'iq? Pertanyaannya, mata kharaja, kapan dia keluar? Kharaja qabla khamsi daqa'iq. Apa maknanya? Keluar 5 menit yang lalu. Iya, ya sebagaimana yang pernah Anda sampaikan, itu ketika dia fi'il madi maka penggunanya pakai kata qabla yang menunjukkan telah lalu. Jadi qabla itu qabla khamsi daqa'iq artinya 5 menit yang lalu. Anda melihat di situ kata daqa'iqnya dia adalah jamak. Jamak dari daqiqah. Daqa'iq wajahnya seperti tadi yaitu mafa'ilu sama dengan dafatiru. Ya, dafatiru, fanadiku, makatibu, daqa'iqu itu wajahnya mafa'ilu dan dia ghairu musharif. Tanda kasrahnya dengan fathah. Bisa dipahami ya? Coba antum akhi bergiliran coba dari awal satu orang satu dibaca. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Ahsan. Mas buka. Halo? Ana min. Ah bukan. Mas muka. Bismi Ahmad. Terus? Min aina anta? Ana min Pakistan. Betul. Inni sama'tu dafatiru. Dafatiru. Hati ya ustaz, hada li wa hada li Muhammad wa hada li Hamid wa hada li Ibrahim wa hada li Uthman wa hada li Yusuf wa hada li Talha. Ahsan. Bagus. Hada kitabuka ya Muhammad. La hada kitabuka. Aina Ali ya ikhwan? Dhahaba ila Riyadh. Wa aina Yaqub? Ya salah, berikutnya. Aina Ishaqu? Kharaja ila al-mudir. Betul. Mata kharaja? Apa? Berapa? Qabla khamsi. Khamsi. Tidak tamin. Qabla khamsi. Daqo. Daqo iko. Iya. Kharaja qabla khamsi daqo iko. Ya, jadi 5 menit. Aslinya sih khamsu daqo iko. Khamsu daqo iko. Tapi karena ada qabla, qablanya itu adalah zarf zaman, maka khamsinya jadi mudhafun ilaih lagi. Ya gitu, mudhafun ilaih. Jadi berantai atau berkait. Bertumpuk. Qabla mudhafun khamsi mudhafun ilaih dan dia mudhaf laqaiqa mudhafun ilaih. Tamarin. Kalau sudah jelas insyaallah, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah jelas ya. Kita masuk ke tamarin. Sedikit lagi insyaallah atau masih ada waktu sedikit. Pertanyaan atau tamrin ke satu, ta'ammal al-amsilata al-atiyata. Ta'ammalil amsilata al-atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, maka kita baca aja ya. Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Baca. Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Iya. Jadi itu coba perhatikan. Ada min, ada ila, ada li, ada mudhafun wa mudhafun ilaih. Dia apa dibacanya? Mun munsharif ya. Coba misalkan di antara antum, misalkan Muhammadnya kita ganti misalkan Ali, coba Aliyun gimana bunyinya? Min Aliyin ila Aliyin li Aliyin kitabu Aliyin. Iya, bagus sekali. Coba antum akhi, ya ini antum akhi misalnya atau bergilir aja. Misalkan mudarrisun. Misalkan mudarrisun gimana? Min mudarrisin. Ila mudarrisin. Kita bermudarisin. Ya. Satu lagi misalkan antum ahi, misalnya kalau ini nama, kalau ini profesi, ya. Misalkan apa lagi yang lain? Misalkan misalkan ya nama orang lagi aja ya, yang muda saja mungkin ya. Muhammad mudaris. Antum misalkan Tabibun. Ya, enggak apa-apa ya. Atau gini, tadi kan Ali nama orang laki-laki, Mudaris nama profesi atau laki-laki. Nah, sekarang yang perempuannya aja. Tabibatun. Tabibatun, iya. Min tabibatin. Iya. Baik, cukup ya. Nah, nanti kita bagi. Jadi itu. Pokoknya semua yang munsharif Itu seperti itu kiasnya ya. Atau misalkan kata benda. Kata benda misalkan masjidun. Misalkan ya, misalkan masjidun. Min masjidin ila masjidin li masjidin, misalnya kan kitabu masjidin misalnya gitu ya. Jadi itu. Kayak itu nama orang, kemudian misalkan profesi, status atau nama benda yang munsharif. Yang berikutnya Zainabu min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Zainabu min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Nah, ini namanya contoh dari penerapan isim yang ghairu munsharif. Contohnya adalah nama orang perempuan, al-alam al-muannas, Zainab. Ya, min Zainaba, dari Zainab. Ila Zainaba, ke Zainab. Ya, li Zainaba, milik Zainab, ya. Kitabu Zainaba, kitabnya Zainab. Semuanya tidak dibaca dengan kasrah, tetapi fathah semua. Nah, contoh misalkan antum ya misalnya, kita ganti misalnya Zainabnya nama Maryam. Mau coba tuh, coba dari antum. Dari antum. Maryamu misalnya, Maryamu. Maryamu. Betul? Li sekarang. Betul? Betul. Kitabu Maryama. Nah, ya. Antum mahi misalkan Usamatu. Usamatu min Usamata. Ila Usamata. Iya. Usamata. Kalau ghairu musharif ini mungkin contohnya banyak kita ambil ya. Tadi Maryamu nama perempuan, Usamatu nama laki-laki. Misalkan sifat ya misalkan ya, sifat misalkan kita ambil misalnya kata sifat yaitu misalkan jawaan, jawaanu. Misalkan jawaan ya, orang yang lapar. Kitabu jawana. Ya enggak apa-apa. Ya, ini kan hanya sekedar contoh ya. Hanya sekedar contoh ya. Yang penting penerapannya itu kita tahu bahasanya harokatnya harus seperti itu. Min jawana ila jawana li jawana kitabu jawana. Kitab orangnya, kitabnya orang yang lapar kan bisa saja. Oh gitu. Kitabnya orang yang lapar ya. Satu lagi ini yang misalkan yang ajam ya. Misalnya Eduardo. Eduardo. Nah, Eduardo. Nah. Ila Eduarda, di Eduarda, kitabu Eduarda. Ah, sudah. Jadi Eduardo min Eduarda ila Eduarda li Eduarda, ya. Kitabu Eduarda, nah, gitu ya. Edward gitu ya. Ini contoh ya. Baik, jadi itu intinya seperti itu. Nah, sekarang yang tamrin 2 adalah latihan membaca Iqra waktu. Nah, sekarang ini panjang juga ya sampai 20. Iya. Ya, kita bagi 2 aja nanti ya. Sini sampai 20 kalimat. Coba antum, minimalnya satu orang satu saja. Coba. Sekarang nomor 1, tafadhol. Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainaba. Ahsan, bagus sekali. Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainaba. Untuk masalah arti ana jamin, antum insyaallah sudah menguasai insyaallah ya. Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainaba. Nomor 2, akhi. Dhahaba Khalidun. Hah? Iya, huh? Dhahaba Khalidun ila Ahmad. Ila Ahmad? Ila Ahmada. Ila Ahmada. Iya, ini ghairu musharif kan? Iya. Kalau yang tadi kan di atas adalah ada li Zainaba, itu kan jelas ghairu musharif ya. Li Muhammadin munsharif. Nah, ini begitu juga ketika Ahmad. Ahmad adalah apa? Berarti dia Ahmad itu adalah al-ism ala wazni ala wazni fi'il kan gitu ya. Al-ism alladzi ala wazni fi'il, yaitu dia di nomor berapa? Nomor 4. 4 bagian alif kan Ahmadu. Zahaba Khalidun ila Ahmada. Khalid telah pergi menuju Ahmad. Khalid pergi ke Ahmad. Nah, nomor 3 antum. Zahaba Abi ila Makkah wa zahaba Ammi ila Jeddah. Kalau di sini Ammi ini bukan Ammiyu ya. Ini tasdidnya itu agak geser dia, harusnya di mim. Karena kalau ya mutakallim itu ketika dia sukun dia enggak dibaca dengan kasroh, dia dibaca dengan dhammah. Itu salah cetak kayaknya. Jadi asalnya kan amun gitu ya. Amun, paman dari pihak bapak. Tambah anak gitu. Tambah anak. Makanya jadinya ammi. gitu. Ammi. Nah, jadi ya ini dia tidak dibaca dengan domah, bukan ammiyu, bukan. Itu salah cetak itu. Jadi iya. Zahaba abi ila Makkata wa zahaba ammi panjang ya. Ammi ila Juddata. Nah, di situ ada dua isim ghairu musharif, Makkata dengan Juddata. Nomor 4 tafadhal akhi. Nah, di sini hati-hati. Di sini ada kata Marwan, dia ghairu musharif. Nah, ukhtu Marwan itu kan mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Mudhaf wa mudhafun. Ini yang kita jadi yang disorot, yang menjadi sorotan kita adalah ukhtu Marwana. Ukhtu Marwan ya. Ukhtu Marwan, Marwan. Nah, ini. Maridahnya itu khobar ya, artinya dia berita sakit. Nah, ini yang betul apa? Ukhtu Marwanu, ukhtu Marwana, atau ukhtu Marwani? Nah, yang betul ukhtu Marwan, Marwana. Ukhtu ini mudhaf. Ya, sebagaimana dalam pelajaran 4 kalau enggak salah. 4 atau berapa itu ada istilah mudhaf, mudhaf ilaih gitu ya. Sudah berlalu pelajaran ini, sudah berlalu. Ya, pelajaran tentang mudhaf, mudhaf ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya ya. Sudah lama ini mudhaf disingkat dengan mim. Marwan ini mudhafun ilaih disingkat dengan mim sama alif. Nah, bahwasanya kalau hukum daripada mudhaf adalah dhamma dan hukum dari mudhaf wa mudhafun ilaih adalah kasrah. Nah, kasrah hukumnya. Karena dengan sebab marwan ini adalah isim yang ghairu musharif, maka tanda kasrahnya ya ini salah, tidak boleh. Tanda kasrahnya dengan fathah. Domahnya juga tidak bisa. Jadi ukhtu Marwana. Sama seperti di atas tadi, kitabu Zainab. Ya. Kitabu Zainab. Kitabnya Zainab. Ukhtu Marwana. Saudara perempuannya Marwan. Yang perempuan siapa? Ukhtu apa Marwannya? Ya ukhtunya kan jelas gitu. Yang perempuannya jelas saudara perempuannya. Cuman Marwan ini kan di, apa namanya, penisbatan, penyandaran. Ya. Jadi Marwan itu memiliki saudara perempuan. Nah, jadi disandarkan kepada Marwan. Saudara perempuannya Marwan. Mari, maridotun. Makanya bukan maridun, tapi maridotun. Maridotun, karena yang sakit bukan marwannya, tapi ukhtunya. Ukhtu Marwana, maridotun. Ya. Nomor 5, tafadol, antum. Ya, tafadol. Nomor 5. Awas, ini juga sama, mudhaf wa mudhafun ilaih ini. Awas. Di situ? Ya. Ah. Ini sama. Ini mudhaf atau mudhaf ini? Di mana suaminya Khadijah kan gitu ya? Jadi bacanya gimana? Aina zauju Khadijah? Iya. Huwa fil London. Landana. Iya. Kalau bahasa kita London ya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia London gitu kan. Tapi bahasa Arabnya London. Nah, di bahasa itu enggak ada lo, enggak ada. Di bahasa Arab itu enggak ada lo sama enggak ada ra. Adanya lo, la sama ro gitu kan. Kalau di sini bahasa itunya enggak ada lo, jadi la. Ya, kalau dalam bahasa Arab enggak, lam itu enggak ada lo, adanya la. Kalau bahasa Arab adanya ro, enggak ada ra gitu. Balik-balik pusing intinya. Mendingan jadi yang jelas kalau London itu dalam bahasanya Landanu. Gitu ya. Landanu. Jadi bukan Lindan atau Landa, bukan London tapi Landana. Landanu. Huwa filan Landana. Aina zauju Khadijata. Kenapa dibaca dengan Khadijata? Karena ghairu munsharif mudhafun ilaih. Ya, Khadijah itu termasuk isim yang al-mu'annas. Al-alam al-mu'annas. Di mana suaminya Khadijah? Dia di London. Nomor 6, tafadhol. Masya Allah. Ah, santai gitu ya. Betul. Sayyaratu Hamidin jadidatun. Wasayyaratu Ibrahima qadimatun. Di sini mana yang menjadi sorotan pelajaran kita? Kata Ibrahimnya. Karena dia ghairu munsharif, maka tanda kasrahnya dengan fathah. Ya, mobilnya Hamid bagus. Atau baru maksudnya ya. Baru. Dan mobilnya Ibrahim lama. 7 terakhir, tafadhol. Nah, iya kabirun. Iya, baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah kata Usamahnya. Kan sama ini adalah huruf musharif, maka tanda kasrahnya dengan fathah. Baik, Masya Allah. Kita cukupkan dulu perjumpaan kita malam hari ini. Insya Allah tersisa setengahnya lagi. Lalu kita nanti siap-siap antum untuk ya memiliki diri duanya. Iya, mungkin di fotokopi atau membeli dan sebagainya supaya ya ini mungkin di pertemuan yang kedua kalinya ya. Itu mungkin kita sudah langsung masuk ke diri dua. Ya insya Allah persiapan masuk ke diri dua. Tentunya di sini kita bersyukur kepada Allah Taala karena diberikan kemudahan ya. Kalau bukan dengan kekuatan dan juga bantuan dari Allah, la haula wala quwata illa billah, kita enggak bisa menyelesaikan jilid satu ini ya, atau kita tidak bisa membahas dengan lancar sehingga sampai selesai. Tentunya ini sebagai semangat untuk teman-teman kita juga dan sebagainya, untuk kita juga pribadi masing-masing, untuk kita terus ya membahas selama kita masih ada waktu, karena memang itulah hidupnya ilmu adalah muzakarah ya. Masing-masing kita berkewajiban ya untuk menyampaikan dan mempelajari ya, sama-sama kita mengambil faedah dan kita berdoa kepada Allah Taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma atau Allahumma hablana ilman nafi'an ya gitu ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.